뭔가. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, jamaah masjid Raudatul Muttaqin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, saya mengingatkan diri sendiri dan para jamaah sekalian untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak anugerah, baik nikmat yang mutlaqah berupa rizki, kesehatan, waktu luang, keamanan, maupun nikmat yang muqayyadah, nikmat khusus yang hanya Allah berikan kepada orang-orang khusus, yaitu berupa keimanan, kemudian keinginan untuk mendatangi rumah Allah Ta'ala dalam rangka beribadah, melakukan sholat subuh berjamaah. Karena nikmat yang mutlaqah, nikmat yang umum itu diberikan kepada seluruh manusia. Tetapi nikmat berupa hidayah, keinginan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya diberikan kepada orang-orang tertentu saja. Pagi hari ini masih banyak jutaan kaum muslimin yang terlelap di atas kasurnya, sedangkan Allah membangunkan kita berjalan menuju masjid ini, melakukan sholat, melakukan zikrullah, kemudian disambung dengan menuntut ilmu. Ini adalah satu anugerah yang tidak bisa ditimbang dengan nikmat apapun. Nabi mengatakan bahwa sholat dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dengan seluruh isinya. Nabi juga bersabda, li'an aqula subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at 'alaihi syamsu. Saya mengucapkan subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar lebih aku cintai daripada seluruh dunia yang disinari oleh matahari. Sedangkan kita mengucapkannya bukan hanya sekali, tetapi 33 kali. Sehingga waktu itu yang sedikit itu jika diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dia membawa kebaikan yang berlipat-lipat. Sedangkan waktu itu jika tidak dimanfaatkan hanya habis untuk tidur, habis untuk begadang. Maka umat Muhammad ini usianya sedikit, 60 sampai 70. Tetapi usia yang sedikit ini jika diberkahi oleh Allah Ta'ala, kita mampu mengalahkan umat-umat terdahulu yang usianya ribuan tahun. Dengan syarat apa? Kita diberikan hidayah. Syaratnya apa? Kita memaksa diri untuk beribadah dan menuntut ilmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga rentang waktu dari 4:30 sampai pukul 5 atau sampai terbitnya matahari, kita bisa mengantongi keutamaan yang sangat dahsyat. 4 kalimat diucapkan 1 kali lebih mulia dari dunia dengan seluruh isinya, dan kita mengucapkannya 33 kali. Belum pahala sholat fajar 2 rakaat, dan yang terbesar adalah pahala sholat subuh berjamaah. Waktu yang 1/2 jam menjadi penentu yang sangat dahsyat bagi keselamatan kita kelak di akhirat. Tetapi waktu-waktu ini banyak disia-siakan oleh sebagian kaum muslimin. Maka selayaknya kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas semua nikmat ini. Nabi mengatakan, idza asbaha ahadun minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi wa indahu qutu yaumihi fa ka'anna mahizat lahu dunya. Jikalah salah seorang dari kalian bangun di pagi hari dalam keadaan aman, kemudian dia diberikan kesehatan, lalu diberikan jatah makan satu hari. Orang seperti ini seolah-olah diberikan dunia dengan seluruh isi-isinya. Dia orang yang paling kaya. Kalau kita bersyukur, Allah akan tambah nikmat ini. Kalau pagi ini kita bersyukur bisa sholat subuh, maka besok Allah akan bangunkan kita kembali. Tapi saat nikmat ini kita tidak kita syukuri, inna adzabi lasyadidun. Sesungguhnya siksaku teramat sangat pedih. Di dunia nikmat ini diambil, besok enggak bisa bangun subuh, tidak bisa datang pengajian, tidak bisa berzikir, kemudian kelak di akhirat kita akan ditimpa oleh azab yang pedih. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Takmir Masjid Raudhatul Muttaqin yang telah memberikan izin, kemudian fasilitas sehingga kita bisa berkumpul di sini. Semoga izin dan fasilitas ini benar-benar menjadi amal jariah bagi seluruh pengurus masjid dan seluruh jamaah di masjid ini. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yang ketiga, di era yang modern ini teknologi berkembang dengan sangat pesat, dan kita itu hidup di suatu zaman di mana teknologi itu mengalami lonjakan dahsyat. Saya yang berusia 40 tahun ini masih mengalami hidup tanpa listrik, menggunakan lampu minyak. Komunikasi jarak jauh hanya bisa dilakukan melalui surat menyurat. Telepon rumah itu mungkin satu kecamatan hanya 5 orang yang punya. Kemudian teknologi mengalami lonjakan yang sangat dahsyat. Sementara kualitas keimanan tidak sehebat di zaman dulu, sehingga anak-anak kita ini menjadi salah satu korban dari kemajuan teknologi ini. Sarana komunikasi yang canggih ini menjadi senjata atau pedang bermata dua yang bisa mencelakakan anak-anak kita, sehingga pendidikan terhadap anak-anak kaum muslimin itu mengalami tantangan yang sangat besar. Kalau kita hanya mengandalkan teori-teori parenting tanpa mengembalikan metodologi mendidik anak kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang muncul adalah kecelakaan, kebinasaan dan kehancuran. Data dan fakta dalam masalah ini teramat sangat miris sekali banget, nemen anak-anak kecil, para remaja. Maka kaum muslimin bisa melakukan survei data lapangan di Kementerian Agama, berapa angka kehamilan di luar nikah yang terjadi. Hampir-hampir setiap satu kampung ada kasus hamil di luar nikah. Belum lagi anak-anak kaum muslimin yang remaja, yang pemuda, mereka tidak kenal dengan Islam. Mereka tidak mengenal kitab suci mereka. Banyak di antara mereka yang buta huruf, tidak tertarik untuk mempelajari agamanya. Ini adalah fenomena yang mengerikan. Kalau kemungkaran, kefasikan, kezaliman, kejahatan, kebobrokan moral menyebar di mana-mana, ammamallahu alainal adab, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menurunkan azab. Meskipun tidak secara menyeluruh, azab itu turunnya sektoral, di satu titik tertentu, di satu kampung, di satu wilayah, di satu kota. Maka kita perlu mengetahui bagaimana cara Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam mendidik anak. Di dalam satu riwayat dengan sanad yang bersambung sampai kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, akhadzal hasanu ibnu aliyin tamratan min tamri sadaqah. Al Hasan bin Ali mengambil satu butir kurma dari kurma-kurma sedekah. Faja'alaha fi fihi. Kemudian sebutir kurma sedekah itu diletakkan di dalam mulutnya. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lantas Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kih kih irmi biha. Amma alimta anna la na'kulus sadaqata. Kih kih, kata Syekh Salim bin Id al-Hilali di dalam kitab Bahjatun Nadhirin, kih kih itu adalah kalimatu zajrin, sebuah kata yang diqalu lis-sabiyyi, menghardik anak-anak kecil, li ib'adihim 'anil mustaqdharat, untuk menjauhkan mereka dari benda-benda kotor. Sini aja. Jadi kih-kih adalah kata yang digunakan untuk menghardik anak-anak kecil dalam rangka menjauhkan mereka dari benda-benda kotor. Misalnya kita melihat anak kita bermain kotoran, dan kita sebagai orang tua ingin menghalau mereka dari benda kotor tersebut, maka kita mengatakan kih kih dalam bahasa Arab. Kalau bahasa Jawa mereka mengatakan hek hek, untuk menjauhkan anak dari benda yang kotor dan menjijikkan. Nabi melihat cucunya Al-Hasan bin Ali memasukkan kurma sedekah di dalam mulutnya. Nabi mengingkarinya dan mengatakan, kih kih irmi biha, muntahkan kurma itu, buanglah kurma itu. Ama alimta, tidakkah engkau mengetahui, anna la na'kulu sadaqata, bahwasanya kita itu Bani Hashim dilarang oleh Allah memakan harta sedekah. Ini hadis sahih riwayat Bukhari, di antaranya di dalam kitab Al-Adabul Mufrad, dan riwayat ini sahih. Di dalam hadis ini terdapat banyak sekali pelajaran penting yang bisa kita jadikan bekal di dalam mendidik anak-anak kita. Yang pertama adalah mempersiapkan nama yang baik untuk anak-anak kita. Nabi memberi nama cucunya dengan Al-Hasan. Kemudian Nabi juga memberi nama cucunya yang lain dengan nama Al-Husain. Artinya adalah kebaikan. Nama itu kata para ulama ada yang baik, ada yang buruk. Yang baik adalah nama-nama yang Islami, sesuai dengan visi misi dan ajaran agama Islam. Dan nama yang buruk adalah nama yang tidak cocok dengan ajaran agama Islam. Apa itu nama yang cocok dengan agama Islam? Yaitu setiap nama yang mengandung doa dan harapan kebaikan bagi si pemilik nama. Nama yang Islami itu tidak disyaratkan harus terambil dari bahasa Arab. Jadi kalau kita ingin memberi nama anak kita nama yang Islami, tidak harus Arab. Karena Arab itu keturunan dari Nabiullah Ismail. Jadi Nabi Ismail itu Arab apa bukan? Nabi Ismail bukan Arab. Jadi nama Ismail itu bukan nama Arab. Arab itu anak keturunannya Nabi Ismail. Adam, Idris, Nuh, Hud, Ibrahim, itu nama, bukan nama Arab. Maka bagi para jamaah yang pernah belajar bahasa Arab, di antara ciri nama non Arab itu dia tidak bisa di kasroh, tidak bisa di kasroh. Zahabtu ila Muhammadin, tidak ada zahabtu ila Ismaili, tidak ada zahabtu ila Ibrahimi, zahabtu ila Adami, atau zahabtu ila, misalnya di sini ada namanya Tugimin gitu misalnya. Zahabtu ila Tugimini, itu enggak ada. Zahabtu ila Jakarti, Jakarta ya tetap menjadi Jakarta, tidak bisa dikasroh gitu. Jadi nama yang Islami tidak harus Arab. Boleh selain Arab selama mengandung harapan kebaikan dan doa yang baik. Seperti Raharjo, Basuki, Rahayu, itu adalah nama yang Islami. Bejo, Bejo artinya apa? Keberuntungan. Muflih versi Arabnya. Sehingga kita tidak harus menjadi apa namanya, mengambil nama-nama Arab. Tetapi boleh nama Jawa atau nama Madura, nama Sunda, selama memang memiliki arti dan kandungan makna yang baik. Kenapa toh anak-anak ini harus diberi nama yang Islami, yang mengandung doa dan harapan kebaikan? Karena ternyata nama ini memiliki pengaruh bagi si pemilik nama. Ja'a rajulun, ada seorang lelaki datang sowan kepada Kanjeng Nabi. Faqala lahu, Nabi bertanya kepada lelaki itu, masmuka, siapa namamu? Qala ismi Huznun, namaku adalah kesedihan, namaku adalah kesulitan. Qala bal ismuka Sahlun, tidak, akan tetapi namamu. Qala, lelaki tadi menjawab, wallahi la ughayyiru ismal ladzi sammani abi, demi Allah saya wahai Nabi tidak mau merubah nama yang diberikan bapak saya kepada saya. Pokoknya waktu saya lahir nama saya sedih, sekarang pun tetap sedih, besok juga tetap sedih. Sekali sedih tetap sedih. Saya tidak akan mau merubah nama saya. Hidup sedih, kata dia. Qala Sa'id ibnul Musayyab, berkatalah Sa'id ibnul Musayyab, salah seorang ulama besar kaum muslimin. Dia mengatakan, fama zalatil huzunatu fina ba'du, setelah hari itu maka kesedihan senantiasa menimpa keluarga kami. Ternyata usut punya usut, Imam Sa'id ibnul Musayyab adalah cucu dari si sedih ini. Jadi Sa'id bin al-Musayyab bin Huzn. Dan Huzn ini pernah ketemu dengan Nabi. Orang bernama sedih ini pernah ketemu Nabi. Nabi mengatakan, namamu jangan sedih ya, namamu tak ganti Sahal. Dia tidak mau, karena bapak saya memberi nama saya sedih, selamanya saya akan terus sedih. Karena dia mengingkari, nuun sewu, tidak mau nurut sama perintah Nabi, sejak hari itu kehidupannya senantiasa ditimpa oleh kesedihan. Sampai tiga turunan, Huzn senantiasa sedih, anaknya Al-Musayyab senantiasa sedih, dan Imam Sa'id ibnul Musayyab mengatakan, fama zalatil huzunatu fina ba'du, setelah hari itu kesedihan senantiasa menimpa, menimpa kami. Sehingga ini menjadi dalil tanda bahwa nama itu memiliki pengaruh terhadap si pemilik nama. Maka jangan pernah memberi nama-nama yang buruk, nama-nama yang jelek kepada anak-anak kita. Gitu. Ada seorang wanita namanya Zurni Laila, artinya kunjungilah aku di malam hari. Zurni berasal dari zaro ya zuru zur la tazur ni aku lailan di malam hari. Ini nama seorang apa? Wanita. Sehingga wanita ini sering dibully sama teman-temannya dan dia enggak mau sekolah lagi. Kok bapak ngasih nama saya kok Zurni Laila, apa mau diajak nyuluh bekecot katanya. Ada lagi seorang anak namanya siapa namanya? Devil. Anak laki-laki namanya Devil. Devil itu artinya iblis. Dalam bahasa Inggris devil artinya iblis. Ada lagi orang namanya Tony, nama lengkapnya Syaitoni. Karena ayahnya bingung memberi nama, kemudian dia merem, membuka kitab suci Al-Quran, menunjuk dapatnya apa? Syaitoni. Panggilannya Tony. Ada lagi orang namanya Pak Yatin, ya juragan mebel, juragan kursi kayu, meja kayu, namanya Yatin, nama lengkapnya Syayatin. Syayatin itu jamak dari kata syaiton. Kalau syaiton itu satu, kalau syayatin setan-setan. Rubahlah nama anak-anak kita menjadi nama-nama yang baik. Satu ketika saya pengajian dan membacakan hadis ini, ada seorang kakek laporan kepada saya setelah pengajian, dia diberi nama Pedet sama orang tuanya, sehingga sampai tua dipanggil Mbah Pedet. Kemudian saya tanya, si Mbah suka dengan nama apa? Saya sukanya nama Wiryo katanya. Lalu saya umumkan kepada warga desa situ pas pengajian, mulai malam ini tidak boleh ada yang memanggil Mbah Pedet. Jadi KTP-nya namanya Pedet. Ya. Malam itu saya umumkan simbah ini namanya saya ganti menjadi Wiryo PD, saya bilang gitu. Wiryo percaya diri bukan Wiryo Pedet. Sehingga mulai malam itu dia dipanggil Mbah Mbah Wiryo. KTP biarkan KTP karena sudah terlanjur. Nah, khusus untuk anak-anak ini yang belum lulus SD, merubah nama itu menjadi satu hal yang mudah. Tinggal lapor kepada kelurahan, nanti diberi surat pengantar, nanti menjalani sidang di pengadilan. Ya. Enggak butuh biaya banyak, sekitar 150.000. Anak kita sudah bisa berubah namanya. Jadi bagi para jamaah yang terlanjur memberi nama yang jelek kepada anak-anaknya, ya, silahkan dirubah nama anak-anak itu. Saya beberapa kali merubah nama anak. Namanya Abdul Abid, hambanya hamba. Saya rubah menjadi Abid Ubaidurrahman. Setelah sidang dua kali, namanya diganti resmi menjadi Abid Ubaidurrahman. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah. Nama yang baik itu nama para nabi, nama para sahabat, nama para ulama kaum muslimin, Syafi'i, Baijuri, Rombli, ya, Malik, Anas. Itu nama-nama yang baik, nama-nama para pahlawan Islam. Dengan harapan semoga anak-anak kita tumbuh dewasa menjadi orang-orang yang baik dan tidak diombang-ambingkan oleh syahwat, tidak diombang-ambingkan oleh syubhat. Ini yang pertama. Jadi kita harus memulai pendidikan itu sedini mungkin. Kemudian saat anak masih di dalam kandungan, kita tidak boleh memberi makan anak dan istri kita dari makanan-makanan yang haram. Sedini mungkin, sejak di dalam kandungan ataupun ketika anak sudah lahir. Nabi adalah panutan pertama dan utama dalam hal ini. Karena ternyata rizki yang haram, makanan, pakaian yang haram, itu memberikan dampak yang jelek dalam akhlak dan diri kita serta anak-anak kita. Kenapa orang-orang kafir itu memiliki, notabene ya, rata-rata orang kafir itu akhlaknya buruk, jelek. Karena mereka tidak punya aturan di dalam makan. Daging babi dimakan, padahal babi itu akhlaknya sangat busuk, akhlaknya buruk. Babi itu makan semua makanan, termasuk yang kotor, batu bata dimakan oleh dia. Bahkan babi itu memakan kotorannya sendiri. Waliyadubillah. Na'udzubillahimin dzalik. Saat daging babi masuk ke dalam tubuh kita, sedikit ataupun banyak, watak dari babi ini mempengaruhi perilaku kita. Nah, adapun orang-orang Islam yang memiliki akhlak yang jelek, akhlak yang buruk, karena akhir-akhir ini umat Islam mulai meniru perilaku orang-orang kafir, gaya hidup mereka, makanan mereka. Ada orang Islam hobinya makan sate kirik. Di tempat saya namanya Sengsu, oseng-oseng USA itu, United State of Kirik. Itu mulai dimakan oleh orang-orang Islam karena terpengaruh propaganda orang kafir. Daging babi itu lezat, apalagi disiram dengan khamr. Na'udzubillahimin dzalik. Demikian pula makanan yang haram. Makanya Nabi tidak rela cucunya memakan makanan haram meskipun hanya satu butir kurma. Karena Nabi dan keluarga Nabi itu diharamkan oleh Allah memakan harta sedekah. Jadi Nabi dan keluarga Nabi tidak boleh makan harta sedekah. Tetapi selain keluarga Nabi boleh makan sedekah. Di antara dalilnya hadis ini, riwayat Bukhari. Maka menjadi teramat sangat aneh sekali banget, nemen pol, keberadaan orang-orang yang mengaku sebagai keluarga Nabi tapi mereka paling doyan makan sedekah, padahal Nabi melarang. Di antara dalilnya pula Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu, saat akan mencari Nabi baru, beliau diberi weling sama gurunya, pendeta itu. Ciri Nabi akhir zaman itu, satu, dia tidak mau makan sedekah. Dua, dia mau menerima hadiah. Tiga, ada setempel kenabian di balik punggungnya. Lalu Salman Al-Farisi saat mendengar kedatangan Nabi baru, beliau membawa sekeranjang kurma dan diserahkan kepada Nabi. Hai Muhammad, ini sedekah untuk kamu. Diambil oleh Nabi, diberikan kepada para sahabat, Nabi tidak ngambil. Lalu Salman datang lagi, hai Muhammad, ini hadiah untuk kamu. Nabi mengambil kurma itu, memakannya, kemudian sisanya diberikan kepada Nabi. Kata Salman, ini adalah ciri yang kedua. Kemudian Salman itu tolah, toleh, tengak, tengok. Dan Nabi faham, Salman ingin melihat tanda kenabian. Nabi pun menyingkap jubahnya dan Salman melihat setempel kenabian. Sejak saat itu Salman masuk Islam. Menjadi dalil dan tanda sedekah itu haram bagi Nabi dan keluarganya. Makanya Nabi melarang Hasan bin Ali dari memakan kurma sedekah. Kita selayaknya juga seperti itu, melarang anak-anak kita dari makan harta yang haram. Saat anak kita sekolah, pulang membawa pensil, membawa buku tulis, buku gambar yang kita tidak pernah membelikannya, ditanya, ini pensil punya siapa? Ya, kalau pinjam segera dikembalikan. Di dalam kitab Mushkilatut Tarbiyah, Dr. Yasin Nizal menuliskan kisah nyata tentang seorang pencuri yang divonis hukum potong tangan oleh hakim. Pencuri ini mengatakan, sebelum tangan saya dipotong, tolong potong dulu tangan ibu saya. Kata hakim, kenapa demikian? Karena saya itu menjadi pencuri dikarenakan perilaku ibu saya. Waktu saya kecil, saya mencuri sebutir telur ayam. Saat saya serahkan ke ibu, telur itu langsung dimasak dan disuapkan kepada saya. Itulah aksi pencurian yang pertama saya lakukan. Setelah itu saya sering mencuri sampai sekarang. Itu. Jangan malah kita mendapati anak kita bawa telur ayam, oh sudah pinter nyari makan sendiri, besok nyari 5 butir ya. Akhirnya hari kedua anaknya nyolong 5 butir telur dan ke bawah sampai dewasa menjadi tukang nyolong. Di antaranya karena efek makanan yang haram itu. Na'udzubillahi min dzalik. Para ibu, mbak-mbak, adik-adik, remaja putri yang kelak akan menjadi ibu rumah tangga, saat melepas suaminya pergi mencari nafkah, ingatkan suami Anda untuk mencari rizki yang halalan thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wahai suamiku, aku masih bisa menahan lapar sehari, 2 hari, tapi aku tidak akan pernah mampu menahan panasnya api neraka. Bertakwalah kepada Allah, berikan nafkah yang halal kepadaku. Itu istri yang solehah seperti itu, menginginkan kebaikan bagi diri, bagi suami dan anak-anaknya kelak. Yang jadi pedagang, jangan menipu, jangan bersumpah palsu untuk melariskan dagangan. Syekh Uthman Al-Khamis, Uthman bin Muhammad Al-Khamis hafizahullahu ta'ala, mengatakan seandainya para koruptor itu mereka mau bersabar menahan diri dari aksi korupsi, itu uang miliaran itu yang dia korup tetap akan datang kepada dia dengan cara yang halal. Tetapi kebanyakan kita tidak sabar sehingga menempuh cara-cara yang haram. Kalau memang itu menjadi rizki kita, duit itu akan mendatangi kita meskipun kita lari menjauh. Karena Allah tidak akan pernah meleset mengirimkan jatah rezekinya. Tapi kalau kita tidak sabar lalu menempuh cara-cara yang haram, kita mau korupsi, mau nyolong, mau budidaya tuyul, atau menjadi agen-agen pesugihan, tidak akan menambah jatah rezeki kita. Saat kita menahan diri dari nyolong, menahan diri dari menipu, itu juga tidak akan mengurangi rezeki kita. Tempuhlah cara-cara yang halal, maka rezeki akan datang kepada kita dan tidak akan pernah telat. Karena rezeki asalnya bukan hanya dari gaji, asalnya bukan hanya dari keuntungan berdagang. Pernah enggak kita tuh tenguk-tenguk, ora ngopo-ngopo, toleh-toleh kaya ketek ketulup, tahu-tahu ada rezeki datang? Pernah enggak? Pernah. Kita sering mengalami itu. Kita cuma duduk-duduk di rumah, tahu-tahu rezeki datang. Saya pernah datang ke Masjid Nabawi. Di setiap pintu Masjid Nabawi itu di depannya ada kursi besar dan ada petugas yang kerjaannya cuma duduk-duduk saja. Ada yang pernah lihat? Di Masjid Nabawi di depan pintu itu ada kursi, lalu ada orang di situ, kerjaannya cuma duduk-duduk. Saya pernah bertanya kepada Ustaz Lutfi, "Ustaz, itu orang kerjaannya ngapain?" "Ya kerjaannya duduk-duduk gitu." "Itu gajinya besar sekali itu." Ya, mengalahkan gajinya para askar. Kalau Allah sudah berkehendak, duduk saja kita dapat rizki. Kenapa harus nyolong? Kenapa harus bersumpah palsu? Kenapa harus pergi ke dukun? Kenapa harus pasang jimat? Kenapa harus bohong dan korupsi? Tahan diri kita. Dan para istri hendaknya mengingatkan suaminya, jangan malah menjadi pemicu. Suaminya jualan pentol, pulang malam dalam keadaan sayu, langsung difonis sama istrinya. Mesti rapayu, mesti. Mesti munggawa duit 50.000. Raimu lo ketok ngono. Wong lanang ra iso golek duit gitu. Akhirnya lelaki itu marah toh, waduh kok saya tidak dihargai sama istri saya, wis lah nanti malam saya tak nyari kerjaan tambahan, modalnya cuma linggis, yaitu membobol rumahnya orang. Kenapa? Karena lisan dari istri yang tidak bersyukur. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, rizki yang haram itu memberikan pengaruh yang jelek pada diri anak-anak kita, menjadi anak durhaka, wataknya keras, pengikut hawa nafsu, susah diatur, neng omah ngentek ke gabah, disuruh minggat mulih wai. Kenapa? Karena memang rizki yang masuk ke dalam perutnya dari rizki-rizki yang haram. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naron wa quduhan nasu wal hijarah. Hai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian, jaga keluarga dan anak-anak kalian dari panasnya api neraka, yang mana bahan bakarnya adalah batu dan manusia. Batu dan manusia itu anak-anak orang kaya, harusnya mereka bisa masuk ke pesantren, tapi anaknya pekerjaannya cuma apa namanya, main sana main sini, begadang sana dugem sini, enggak berkah ya. Tapi ada orang petani enggak ngerti caranya ngaji, dia enggak punya duit untuk menyekolahkan anak, dia pun jarang mengajari anaknya membaca Al-Quran karena memang orang tuanya juga tidak bisa ngaji. Tetapi orang tua ini qanaah memberi makan kepada anak singkong rebus sama air putih terus bertahun-tahun seperti itu. Tapi sang anak justru tumbuh menjadi seorang alim, menjadi seorang ulama. Kenapa? Karena keberkahan rizki. Padahal orang ini petani ini gak ngerti teori parenting, gak tahu. Dia hanya pantang bagi saya untuk memakan makanan yang haram itu, terutama orang-orang yang menduduki posisi-posisisstrategis, lahan-lahan basah. Hati-hati, karena tawaran itu dan godaan itu teramat sangat menggiurkan sekali banget. Nemen pol, tanda tangan Pak, sampean dapat 271 miliar. Triliun Pak miliar? Triliun, na'udzubillahi min dzalik. Katanya uang 1 triliun itu 100 ribuan itu dijejer dari Surabaya sampai ke Tugu Monas, kembali ke Surabaya lagi, itu baru 1 triliun loh itu. Bisa bayangin enggak uang 1 triliun itu? 271 triliun. Mungkin semejit ini penuh duit ini. Kalau masjid ini penuh duit, orang-orang pada datang ke masjid enggak? Sholat subuh datang apa enggak? Itu pentingnya menjaga diri dan anak-anak kita dari makanan yang haram. Sampai Nabi mengatakan kih kih he, kata orang Jawa he, gilani, muntahkan kurma itu. Tidakkah engkau tahu kita dilarang oleh Allah dari memakan harta sedekah gitu ya. Dan biasakan anak-anak kita berbagi kepada teman-temannya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah yang senantiasa dirahmati oleh Allah Ta'ala. Yang ketiga, kalau kita melarang anak-anak kita, mendidik anak-anak kita, gunakan bahasa, gestur dan bahasa tubuh yang mudah dipahami oleh anak-anak. Kih-kih itu adalah bahasa yang digunakan Nabi untuk menghalau anak-anak, menggunakan bahasa anak. Jadi terkadang kita itu harus berakting seperti anak kecil saat kita sedang menasehati anak, memberikan apresiasi. Api-api aku bisa gambar bintang. Oh pinter, bintangnya sudutnya berapa le, tole. Itu namanya bahasa anak ya. Api aku bisa gambar bintang. Amalan bintangnya kok mbok lapor ke, kok mau gambar elek kok ngono iki kok. Maka anak akan hancur hatinya dan menganggap ayahnya itu sebagai sosok monster. Bagi para ayah, saat kita pergi jauh, kemudian pulang ke rumah, anak-anak kita melihat kita itu tanpa ekspresi, berarti ada yang keliru dengan diri kita. Kita datang ini, tik, anak kita ngelihat kita datang, ngonotok, noleh tok, tidak ada ekspresi, tidak ada kegembiraan menyambut ayahnya. Berarti ada yang keliru ini. Perlakuan kita kepada anak ada yang tidak pas. Harusnya saat ayahnya datang itu anak itu apa? Bahagia, seneng, lompat-lompat. Hore, bapak teko. Gawa oleh-oleh apa, Pak? Kotongan, paman. Tapi seenggaknya kehadiran kita itu dinantikan oleh anak-anak kita. Mungkin karena kita sering membentak, mungkin karena kita tidak apa namanya berkomunikasi dengan anak-anak kita, justru kita lebih komunikasi sama HP daripada kepada anak-anak ini. Jadi berkomunikasilah dengan anak dan gunakan komunikasi anak-anak. Beraktinglah seperti anak-anak. Bayangkan Nabi itu melihat Abu Umair yang masih kecil menangis. Apa kata Nabi? Ya Aba Umair, madza fa'alan Nughair? Hai Abu Umair, apa yang dilakukan oleh Nughair, burung kecil yang kamu miliki itu? Gitu. Nabi berakting seperti anak-anak, menggunakan bahasa anak kecil, dan itu merupakan salah satu metodologi Nabi di dalam mendidik anak-anak. Sehingga ayah-ayah yang kereng, yang garang, yang galak itu harus mengurangi kegalaannya. Mulailah bersikap seperti anak-anak. Jadikan diri kita ini teman bermain yang paling asik. Nabi itu berakting menjadi kuda. Kemudian Hasan dan Husain naik di atas punggungnya. Loh, ini sunnah loh. Siapa di antara ayah yang belum pernah menjadi kuda bagi anak-anaknya? Pulang dari sini jadilah kuda. Siap Ustadz, usia saya 80 tahun, anak saya 50 tahun, nanti saya tak jadi kuda. Wis telat kok ngono kuwi. Terlambat. Jadi kuda itu kalau anak-anak kita masih kecil. Yakin anak yang normal itu seneng loh, ketawa, ketiwi saat naik di punggung ayahnya lalu ayahnya merangkak. Itu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita itu menjadi bupati, kita menjadi kiai yang sangat apa dihormati, tapi saat di rumah jadilah teman bermain bagi anak-anak kita. Ya. Badan yang kita miliki jadikan sebagai sarana mainan anak-anak kita. Nanti akan saya sampaikan riwayat yang kedua menunjukkan apa hal ini. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kenapa demikian? Karena saat masih kecil kita itu memiliki kedekatan hubungan dengan anak-anak, itu akan memberikan efek yang baik. Kelak anak-anak kita senantiasa mengingat memori indah bersama orang tuanya. Ya, dulu waktu saya kecil, saya menjadi penunggang kuda, bapak jadi kudanya. Saya digendong, dibawa ke sana ke sini oleh ayah saya. Itu senantiasa terngiang. Karena ingatan anak itu bagaikan mengukir di atas batu. Bagaikan mengukir di atas batu. Maka kenangan anak yang paling diingat oleh anak adalah saat mereka masih kecil. Jangan dibentak, nasihati dengan bahasa anak. Jalin komunikasi yang baik dengan anak-anak kita. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'azzakumullah. Berikutnya komunikasi ala anak. Yang keempat, ya, saat memerintahkan atau menjelaskan atau melarang, kita harus menyampaikan alasannya. Nabi mengatakan kih irmi biha, muntahkan kurma itu. Tidak cukup, tapi Nabi menjelaskan, tidakkah engkau tahu kita dilarang memakan harta sedekah. Saat kita memerintahkan sholat, le do sholat. Lah ngopo pak dadak sholat, takon wae tak gebuk sisan wae. itu tidak menjelaskan. Orang tua yang baik itu orang tua yang mendidik, menjelaskan. Kenapa kok diperintah begini? Kenapa dilarang begitu? Diterangkan. Dan harus sabar. Kenapa? Karena rasa ingin tahunya anak-anak itu teramat sangat tinggi sekali banget. Nemen pol. Ada anak satu usianya 3 tahun. Anak ini usianya 3 tahun. Anak yang kedua usianya 12 tahun. Anak yang usia 3 tahun ini saat disuruh pipis, melepas celananya di luar toilet, dia tidak mau. Padahal usianya berapa? 3 tahun. Anak yang kedua usia 12 tahun jalan kaki ya di halaman rumah, enggak pakai celana, los. Pipis di jalan raya, los. Bahkan saat dia sudah SMA itu pipis di jalan raya bikin angka kaya angka piro? 88. Diewer-ewer ning dalan ngono iki. Tidak bersuci, kopat kapit ketok singgah ke meneh. Kadang cuma digesrek ke tembok. Ora suwe-suwe trepes. Kenapa yang 3 tahun ini punya rasa malu? Kenapa yang 12 tahun ini enggak punya rasa malu? Semuanya karena didikan orang tua. Ya. Kenapa toh Pak kok enggak boleh lepas celana di khalayak ramai? Karena sebagai umat Islam kita wajib menutup aurat. Jadi masuk toilet buka celana. Sebelum keluar harus pakai celana. Itu semua karena didikan orang tua. Karena perintah dan larangan. Adapun teori parenting modern ini, sebagian mereka menganut prinsip di dalam pendidikan anak tidak boleh ada perintah, tidak boleh ada larangan, tidak boleh ada hukuman. Itu pendidikan orang-orang kafir, pendidikan orang barat itu. Adapun umat Islam, agama ini isinya perintah, isinya larangan, kabar gembira dan juga hukuman. Nabi menghukum. Nabi memerintahkan anak yang 10 tahun tidak mau sholat, pukul dia. Itu sebagai salah satu bentuk pendidikan, bukan dalam rangka melampiaskan emosi. Maka kalau kita menghukum, hukumlah karena niat ingin mendidik, bukan menghukum karena meluapkan apa? Emosi. Maka pukulan kita kepada anak disyaratkan dorban ghaira mubarrih, pukulan yang tidak menimbulkan bekas. Kalau diselentik ini ada bekasnya enggak? Tak gitu, telinganya. Tak, diselentik. Bahasa Indonesianya apa diselentik itu? Di apa? Sentil. Kalau gede sentol gitu ya. Disentil, ini menimbulkan bekas enggak? Menimbulkan bekas merah. Maka menyentil telinga anak enggak boleh dalam Islam. Kalau dijiwit, timbul bekas? Enggak boleh. Kalau diciwel, enggak boleh. Dijetot, cetot, cetot, enggak boleh. Dibetot, lebih tidak boleh. Jadi ada tingkatannya. Dijiwit, diciwel, dicetot, dibetot. Itu semuanya tidak boleh. Terus mukulnya pakai apa supaya tidak menimbulkan bekas? Pakai martil, Pak. Martil yang dari balon itu loh. Balon tapi bentuknya seperti martil. Ojo mbok nganggo martil 5 kilo anakmu gagar otak. Dedel duel. Pakai martil dari balon atau pakai bantal. Pakai guling. Itu pun saat anak sudah berusia 10 tahun, kurang dari itu tidak boleh dipukul. Dan dipukul kalau dia masih berani meninggalkan sholat. Jadi ada perintah, ada larangan, ada hukuman dan ada kabar gembira. Kalau anak kita rajin sholat, kasih hadiah. besok kalau sholatnya rutin, jamaah di masjid, tidak pernah bolong, nanti kita naik andong. Tahu andong? Kereta kuda. Nanti mereka semangat. Kalau meninggalkan kasih hukuman. Tapi sebelum usia 10 kita hanya boleh memerintahkan, memotivasi, ngiming-ngimingi dengan kebaikan-kebaikan bagi orang-orang yang melaksanakan sholat. Berikutnya ada hadis yang ingin saya bacakan lagi, masih dari Abu Hurairah. Beliau mengatakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal hasanu salawatullahi alaihi ala atiqihi. Aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan Hasan bin Ali berada di atas pundak beliau. Itu namanya diapakan? Anak ditaruh di atas pundak, namanya di panggul. Kalau di punggung namanya digendrong. Kalau di depan namanya di bopong atau diemban. Kalau di sini namanya dipanggul. Nabi meletakkan cucunya di atas pundaknya. Wa huwa yaqulu, dan Nabi senantiasa melantunkan doa. Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya aku uhibbuhu, cinta kepada anakku ini. Fa ahibbahu, maka cintailah anakku ini. Pendidikan anak yang kedua, yang berikutnya, afwan, yang nomor 6 apa nomor 7 itu. Nomor 6, sering-sering menggendong anak-anak kita. Sebagaimana tadi saya isyaratkan di depan, Nabi teramat sering menggendong cucunya dan teramat sering menciumi anak cucunya. Maka kepada para ayah, sebelum pergi berangkat bekerja, luangkan waktu 5 menit untuk pamit kepada anak-anak kita, salaman, kemudian ciumlah anak-anak kita itu dengan ciuman sayang. Ciuman kasih sayang itu di pipi, di jidat, di kepala. Itu ciuman kasih sayang. Kalau ciuman syahwat itu bibir ketemu bibir. Tapi ciuman kasih sayang orang tua kepada anak-anaknya itu di pipi dan di kepala. Efeknya luar biasa itu. Sering mencium anak merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kebalik, anaknya enggak pernah dicium. Setiap pagi ngurusi ayam jago, dicium, dimandiin, diloloh, dikasih makan. Tetangga saya itu ada ibu-ibu cemburu kepada suaminya, cemburunya kepada ayam jago. Istrinya enggak pernah dicium, PTA malah diambungi terus, karena kalau tarung menang. Lalu disayang-sayang, dimandikan, dielus-elus ayamnya itu. Ya, sampai mangkel, suaminya lagi tidur, ayamnya itu dibeleh, digoreng. Kayak tangi sarapan gitu. Lawuh apa iwak pitik gitu. Dimakan sama dia. Ha pitik kundi lah sing mbok pangan ki mau apa? Marah ngamuk, salah wong lanang ngambungi pitik bojone ora tau diambung. Nah, anak-anak itu kalau sering kita cium, maka akan tumbuh rasa cinta. Jangankan anak ya, praktekkan. Sampean punya kucing, ciumlah kucing itu setiap hari. Maka kucing itu akan cinta kepada kita. Kemana-mana ngikut kucing itu. Wedhus juga sama, kambing itu. Coba punya kambing, ambung ono, setiap pagi diambung. Wedhusku sayang, diambungi gitu. Maka kambing itu akan lulut cinta kepada kita. Saya itu punya kura-kura ya, bulus, tahu bulus? Tahu bulus? Bulus itu bukan istrinya Pak Lus, bukan. Dia kura-kura kecil itu loh. Saya pelihara 2, kan sering saya tinggal. Dikasih makan sama istri saya pakai sentrat itu. Istri saya cerita, "Bi, saya tuh kalau jalan gitu di samping akuarium, bulusnya itu loh kayak lompat-lompat gitu loh. Seperti manggil-manggil, "Mboe, mboe," gitu. Karena tiap hari dikasih makan. Itu. Coba kita, jangankan anak, binatang pun kalau sering kita cium, sering kita kasih makan, sering kita elus-elus, dia akan manut. Apalagi anak yang punya nyawa, punya nurani, maka anak ini akan mencintai orang tuanya. Di antara efek baiknya adalah satu saat kita menghukum anak kita dengan memukulnya menggunakan bantal atau martil tadi, balon ya, jangan pakai linggis, patah tulang nanti. Saat kita memukul anak kita, tidak akan muncul dendam di hati anak. Banyak anak-anak di masa sekarang itu benci, dendam, sakit hati kepada orang tuanya. Benar apa enggak? Sampai ada anak SMP gantung diri, anak SMP minggat, anak SMA minggat, lalu memilih menjadi sekte penyembah setan, menjadi anak-anak pang, menggembel di jalan-jalan. Padahal anaknya kiai, hidup di pesantren. Kenapa? Kurang kasih sayang. Tidak dicium sama ayahnya, tidak dicium sama ibunya. Rasulullah mencium cucunya, lalu ada sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, atuqabilu nasibianakum? Apakah engkau sering menciumi anak-anakmu?" "Ama ana famanuqabiluhum?" Kalau saya tuh enggak pernah mencium anak-anak saya. Di riwayat yang lain disebutkan sahabat ini anaknya 10, tidak ada satu pun yang dicium. Faltafata ilaihi Rasulullah. Rasul kemudian menoleh kepada orang ini dan mengatakan, "Awa amliku laka innaza'allahu min qalbika rahmatah." Saya tidak punya kekuasaan apa-apa ya, saat Allah mencabut rasa kasih sayang dan welas asih dari hatimu. Sehingga saya mengatakan dengan kepastian yang kuat dan kekuatan yang pasti, orang tua yang tidak mencium anak-anaknya adalah orang tua yang tidak punya welas asih kepada anaknya. Siapa mengatakan itu? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya mohon kepada para ayah, kepada para bunda, pulang dari masjid ini, ciumlah anak-anak kita. Dan biasakan saat pergi, saat datang, ya, menciumi anak-anak kita. Supaya tumbuh rasa cinta di dalam hati mereka kepada orang tua. Yang terakhir, karena sudah menjelang syuruq, mendoakan anak-anak kita. Melangitkan nama anak-anak kita. Sebut nama anak kita di hadapan Allah, agar Allah senantiasa menjaganya, menjadikannya orang-orang yang baik. Di antara doa yang bisa kita baca, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waja'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikan kepada kami anak istri yang menjadi penyejuk pandangan mata kami, dan jadikan kami sebagai imam, pemimpin dari orang-orang yang bertakwa. Doakan meskipun kita berada di kejauhan, doakan di waktu-waktu yang mustajabah. Dan berdoa itu jangan cuma sekali. Kalau perlu sekali berdoa ini kita ulangi sebanyak mungkin. Antara adzan dan qomat, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina. Terus diulangi. Sampai kapan? Sampai qomat. Saat turun hujan, saat hari Jumat, saat sepertiga malam terakhir, saat mendengar ayam jantan berkokok di malam hari, saat sedang safar, saat sedang berpuasa, waktu antara asar sampai maghrib di hari Jumat, itu adalah waktu-waktu yang mustajabah. Saat berada di sofa dan marwah, saat berada di dekatnya Hajar Aswad, saat di Masjidil Haram, saat di Masjid Nabawi, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mendoakan kebaikan. Sebaliknya, jangan pernah mendoakan keburukan, jangan mengucapkan kata-kata yang jelek kepada anak-anak kita, meskipun saat kita sedang marah kepada anak-anak. Kepada para ibu, mbak-mbak yang punya anak-anak kecil, kesabarannya harus ekstra. Saat marah jangan ngomong yang jelek-jelek, karena ucapan orang tua itu menjadi doa yang mustajabah, baik doa yang baik maupun doa yang buruk. Tahun 2009 ada berita nasional di televisi nasional, bisa dicek di YouTube, rekamannya masih ada. Judulnya Anak Kera dari Gorontalo. Yaitu seorang anak wanita yang lahir ke dunia, badannya hitam legam, penuh dengan bulu-bulu, kemudian mulutnya monyong seperti kera. Saat ditanya kenapa anak ini wujudnya seperti ini, ternyata waktu ibunya hamil, ya, dia senantiasa minta buah-buahan kepada suaminya. Suaminya sedang capek, pulang kerja, istrinya minta buah. Lalu suaminya ngomong, apa kamu itu mengandung anaknya kera? Spontanitas. Ya, saat lahir anaknya berwujud seperti kera. Cek di YouTube, Anak Kera dari Gorontalo. Dan ada hadisnya, kisahnya Juret, ahli ibadah, yang sedang sholat, dipanggil ibunya sampai 3 kali dia tidak menjawab. Ibunya mengatakan, La amatakallahu ya Juret, hai Juret, semoga Allah tidak mencabut nyawamu, hatta tandura ila wajhil mumisat, sampai engkau dipermalukan oleh wanita pelacur. Kemudian Juret dituduh melakukan zina dan ditangkap, dirobohkan musolanya. Lalu Juret mendatangi bayi yang dilahirkan oleh pelacur itu dan disentuh perutnya. Man abuka ya hulam, hai bayi, siapa ayahmu? Bayi itu bisa ngomong atas izin Allah Ta'ala. Nabi Isa, bayi Ashabul Ukhdud, dan bayi Sohibu Juret yang bisa ngomong. Selain itu tidak ada. Abi ro'iyal bakor, ayahku adalah penggembala sapi. Ini anaknya gembala sapi, bukan anak saya. Lalu Juret dimaafkan dan dia tertawa. Saat ditanya kenapa tertawa, adrakatni da'watu ummi, saya ditimpa oleh doa buruk yang diucapkan oleh ibu saya. Sehingga kalau kita sedang marah, jangan ngomong sing elek-elek, oh bocah setan misalnya. Lah kalau anake setan, apa mbokne wewe? Bapaknya apa gendruwo? Syekh Abdurrahman Sudes. Siapa Syekh Abdurrahman Sudes? Ketua takmir Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Saat usia 6 tahun ibunya masak seharian, begitu makanan sudah matang, Abdurrahman Sudes kecil mengambil pasir lalu ditaburkan di atas makanan yang sudah matang. Kalau jamaah di Kebumen sini masak dari pagi sampai siang, begitu matang anaknya datang diguyuri pasir, marah apa enggak? Nesu mboten jenengan? Mboten Ustaz, kula biasa mawon, ora percaya aku. Oh, anak kula tak betreti, saya kuliti, hidup-hidup gitu misalnya. Ibunya Syekh Sudes itu marah. Ia mengatakan, "Idhab, ja'alakallahu imamal haramain." Wahai anakku, keluarlah kamu dari dapur, pergilah dari dapur sini, jangan ganggu. Semoga Allah menjadikan engkau imam di Al-Haramain. Pada usia 22 beliau resmi dilantik menjadi Imamul Haramain sampai hari ini. Karena doa ucapan ibu yang spontanitas. Jadi kalau sampean menyuruh anak, "Le, tukokno lengo ya le minyak goreng." Dikasih duit 50.000, pulangnya nggawa layang-layang. Oh bocah setan, dikongkon tuku lengo malah tuku layangan katanya. Alah Ustaz, anak saya sering tak bilangi setan, ya kenyataannya tidak berubah menjadi setan. Iya mungkin, tapi wataknya seperti setan. Na'udzubillah min dzalik. Kalau dia suruh beli minyak goreng, pulang nggak bawa minyak goreng, pulang mawah bawa layangan. Jangan ngomong yang jelek. ngomong yang baik-baik. Oh tak dongake kowe moga-moga dadi menteri keuangan gitu misalnya. Supaya mulai nggawa duit, ning ora duit korupsi lho. Duit yang halal. Itu yang terakhir bisa saya sampaikan. Jadi senjata pamungkas orang tua mendidik anak adalah senantiasa mengikuti metodologi Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan jangan lupa senantiasa mendoakan anak istri kita. Bisa juga sowan kepada ustadz, sowan kepada kiai, minta doa. Karena minta doa kepada orang soleh yang masih hidup itu hukumnya boleh. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata, hal-hal yang kurang berkenan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.